tak ada. Di akhir yang menyakitkan, ku sadar kita telah melangkah terlalu dalam. Dari awal kita sudah tahu kan terlarang. Tak mungkin ku perjuangkan cinta yang kita mulai dengan kisah.